Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala allahu 'azza wa jalla fi kitabi ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saya dengan bertemunya saya dengan saudara-saudara di sebuah majlis ta'ah, majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat-sangat membahagiakan di saat seorang muslim dipertemukan dengan saudaranya di dalam sebuah ketaatan dan kebajikan. Tentu ini punya nilai yang sangat besar di saat sebuah ketaatan itu dipikul bersama-sama, diwujudkan berbareng-bareng, akan memiliki kekuatan untuk mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ikhlas, saya dan segenap saudara dan saudariku, lalu kemudian dicatat menjadi amal kebaikan dalam timbangan, keberkahan di dalam umur, karena tazawur, saling ziarah menziarahi, saling kunjung mengunjungi, lalu kemudian bertegur sapa, menebar salam, semuanya adalah amalan-amalan yang sangat berharga di dalam Islam. Kita bisa lakukan di saat kita mewujudkan majlis seperti ini, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ba'da syukri, setelah syukur kepada Allah Azza wa Jal, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi sebab kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Salawat dan salam buat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk membawa amanat Allah Azza wa Jalla. Maka pantas bagi kita sebagai umatnya untuk banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama kali disebabkan karena Allah berikan kita di dalam hidup ini peluang untuk mengikuti beliau. Setelah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barakallahu fikum, pantas untuk kita banyak-banyak bersolawat karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat buatnya 10 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan salah satu namanya Al-Aziz. Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, yu'izzu man yasha min ibadih. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yuzillu man yasha, dan Allah Azza wa Jalla akan menghinakan dan merendahkan siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala telah membentangkan dan memaparkan secara jelas sebab-sebab seorang hamba itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan di dalam Al-Quran, tidak luput nabinya alaihi salatu wassalam di dalam sunnah menyebutkan tentang sebab-sebab kerendahan dan kehinaan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jalla mengangkat dia, tidak akan ada satu atau sekelompok atau sejumlah besar kekuatan yang akan bisa merendahkan dan menghinakannya. Demikian juga sebaliknya, siapa saja yang Allah Azza wa Jalla menghinakan dan merendahkannya, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk mengangkat dan mendongkraknya. Fama lahu min mukrim, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang akan bisa memuliakan dan mengangkatnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena Allah telah menyebutkan sebab-sebab pengangkatan hambanya dan juga sebab-sebab yang akan merendahkan dan menghinakan hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan membedakan satu dengan yang lain derajat pengangkatan tersebut. ada orang yang paling tinggi posisinya, ada mungkin orang di bawahnya, ada di bawahnya lagi, namun semuanya mendapatkan pengangkatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berikan kelebihan, keutamaan satu nabi dengan nabi yang lainnya, maka demikian juga umatnya para nabi dan rasul tersebut. Dibedakan derajat mereka. Disebabkan tentunya, dikarenakan mereka melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla berbeda-beda. Barakallahu fikum. Di saat seseorang mampu mewujudkan yang terbaik pada dirinya, dia mencoba untuk mengelola batiniahnya, lalu kemudian dia mengelola lahiriahnya untuk tidak keluar dari tuntunan agama, untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia bisa akan menjadi orang yang paling tinggi dan paling teratas. Barakallahu fi. Dan kita tahu, kalau kita ditanya, siapa dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang paling mulia, kita akan menjawab Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar. Kemudian Uthman. Kita bisa menjabarkannya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Semuanya ini dibedakan barakallahu fikum dengan tingkat ketinggian di dalam melaksanakan tuntunan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sebaliknya. Orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bertahap-tahap, bertingkat-tingkat, tergantung dari tinggi tingkat kerusakan, kejelekan, kejahatan orang tersebut. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sebuah jalur. Siapapun yang masuk ke dalam jalur itu, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan jalan. Siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam jalan itu, maka dia pasti untuk mendapatkan pengangkatan dari Allah Azza wa Jalla. Apa jalan yang disebut? Jalan yang disebut itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dibimbing, untuk diarahkan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Doa yang Allah perintahkan kita di dalam surat Al-Fatihah, meminta jalan Allah yang lurus, ini adalah salah satu upaya dan usaha untuk kemudian kita bisa diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah untuk berjalan di atas jalannya. Ini satu. Yang kedua, kita harus ada upaya dan usaha untuk kemudian mencari tahu, untuk kemudian menuntut ilmu tentang jalan yang lurus ini. Dan yang ketiga, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, harus punya niat atau qas hasanal hasunal qas, memiliki niatan yang baik, tujuan yang baik untuk kemudian berjalan di atas jalan yang lurus itu. Kalau ada usaha dan ada upaya dibarengi dengan doa, dan tidak ada niatan kecuali ingin menjadi orang yang selamat, ingin menjadi orang yang terbaik, ingin menjadi orang yang mendapatkan surganya Allah, bertemu dengan Allah dan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, niatnya baik, orang ini pantas untuk kemudian diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah untuk melalui jalannya, hidayah untuk menapaki jalan yang lurus, benar-benar mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang akan membantu kita kemudian kita bisa berjalan di atasnya. Dia hanya bisa memberitahukan kita ini jalannya. Tetapi kita akan bisa berjalan di atasnya, kita bisa melangkah melalui jalan itu, semata-mata hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau seseorang telah mendapatkan bimbingan dari Allah untuk berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, maka inilah dia langkah upaya untuk meraih dan mendapatkan izzah, sebuah pemuliaan dari Allah, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang tinggi derajatnya di kehidupan ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ingin belajar terhadap para pendahulu kita yang telah meraup dan mendulang kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan mereka, memuji mereka, memuji lahiriah dan batiniah mereka. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam telah memuji mereka, memuji lahiriah dan juga memuji batiniah mereka. Rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buat pendahulu kita, berarti rekomendasi ini menunjukkan tentang kebagusannya mereka, tentang kebaikan mereka, tentang ketulusan mereka. Segala apa yang terkait dengan amaliyah, lahiriah dan batiniah, mereka berada pada posisi yang terbaik. Sehingga Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Nabi kita alaihi salatu wassalam memuji mereka. Barakallahu fikum. Menyanjung mereka, maka keberikutnya berarti mereka adalah orang yang paling tertinggi kedudukannya dalam keimanan, dalam keikhlasan, dalam tawakal, dalam kesabaran, dalam rasa takut, dalam harapan, dalam semua gerak-geri organ tubuh, mereka adalah yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Kita bertanya, dengan apakah mereka mendapatkan itu semua? Jawabannya, dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka menjadi orang yang pantas untuk kemudian terbimbing di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus, bergabung bersama nabinya, berjuang bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghadapi senang dan gembira bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih mereka. Barakallahu fikum. Kita hidup dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat 1440 sekian tahun. Berarti jarak yang cukup jauh. Mereka telah mendulang kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah sanjung mereka, Allah puji mereka. Demikian juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa agungnya lahiriah dan batiniah mereka. Betapa bersihnya lahiriah dan batiniah mereka. Betapa baiknya mereka. Betapa tingginya derajat mereka. Mereka telah berlalu 1440 tahun yang telah lalu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adakah peluang bagi kita di masa 1440 tahun dari mereka, adakah peluang bagi kita juga untuk menjadi orang yang terbaik di masa kita sekarang ini? Menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di masa kita sekarang ini, adakah peluangnya? Allah Azza wa Jalla telah membuka peluang selebar-lebarnya, barakallahu fikum. Karena apa yang dengannya mereka mulia sampai kepada kita, barakallahu fikum, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada peluang. Apalagi Allah Azza wa Jalla telah membukakannya di dalam firman-Nya dengan mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang pertama kali mengikrarkan Islamnya dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, mereka telah berlalu dengan ridhonya Allah Azza wa Jal, dan mereka di dunia telah membuktikan keridhaan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini agung, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Mereka ridha kepada Allah. Apa kandungan dan hakikat ridha? Terlalu luas dan dalam makna ridha kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis dan menentukan takdir-takdir makhluk. Di sana ada yang baik dan di sana juga ada ketentuan yang buruk. Maka keridhaan, yaitu ridha untuk menerima itu semua. Di saat dia menjalak datang kepadanya pemberitahuan qala Allah wa qala Rasul, menyalahkan dia, mungkin mencubit dia, mungkin memukul dia karena dia salah dan keliru, maka dia ridha untuk menerima apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati pun dunianya harus dia lepaskan, keuntungannya harus dia lepaskan, dia ridha untuk menerima apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kaitannya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan dia untuk berjuang, memerintahkan dia untuk berkorban karena dia mengikuti kebenaran, dicela, dicerca, direndahkan, dihinakan. Dia ridha menerima itu semua karena itu merupakan konsekuensi kebenaran yang dia telah lakukan dan kerjakan. Ridha, barakallahu fikum. Maka makna ridha ini adalah sungguh amat sangat dalam. Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Adakah nikmat yang paling besar dari surganya Allah Azza wa Jalla, dari ridhanya Allah? Tidak ada, barakallahu fikum. Lebih besar nilai ridhanya Allah Azza wa Jalla. Berarti ayat ini memang benar-benar sebuah sanjungan, pujian terhadap generasi pertama umat ini, minas sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar telah mendapatkan, barakallahu fikum, sanjungan dari Allah, rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Di mana peluang kita untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan di dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan, apa yang telah dibuktikan atau diwujudkan oleh para sahabat Nabi, dia berupaya untuk mewujudkan di dalam hidupnya. Jatuh bangun, dia wujudkan itu semua. Dia tidak pernah putus asa. Dia coba bangkit, jatuh, dia coba bangkit, jatuh, dia coba bangkit. Untuk kemudian selalu pada jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu Azza wa Jalla bukakan peluang. Namun, peluang ini kita dapatkan dan kita peroleh juga menunggu hidayah dan taufik dari Allah. Menunggu taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang mendapatkan taufik. Iya. Sebagaimana tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjadi sahabat beliau barakallahu fikum. Bahkan kenyataan yang ada, orang dekat nasabnya dengan beliau, para tokoh-tokoh kafir Quraisy ditahan, dicegah oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak mendapatkan hidayah barakallahu fikum, padahal nasab beliau sangat-sangat dekat yang diberikan oleh Allah dari kalangan para budak-budak piaraan mereka, sementara mereka dicegah oleh Allah untuk mendapatkannya, dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperolehnya. Maka yang dapat dan diberikan oleh Allah adalah budak-budak piaraan mereka. Allahu Akbar. Orang-orang kaya, para saudagar-saudagar besar, mungkin kalau hitungan dunia sekarang, kita akan mengatakan, oh, kalau mereka, para tokoh, para pembesar, dapat hidayah, selesai urusan. Tidak akan ada perang. Tidak akan ada celaan dan cercaan. Mereka akan beriman. Ini kan dalam hitungan kita. Akan tetapi, dalam ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla, tidak demikian. Allah Azza wa Jalla memilih orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah, untuk kemudian mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar-benar keputusan mutlak dari Allah. Demikian juga di masa kita sekarang ini dan masa-masa yang akan datang sangat terkait dengan pilihan Allah Azza wa Jalla, siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di saat mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk dan yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Ini catatan yang sangat penting. Agar seseorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, dimanapun dia berada, dia harus berbesar. Karena dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayahnya. Tidak boleh punya jiwa minder barakallahu fikum. Minder karena tempat pendidikannya cukup sederhana, misalkan. Bangunannya ya sangat sederhana. Semuanya sederhana, rumahnya, kehidupannya serba sederhana. Tapi dia tidak pernah minder. Kita akan minder, dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian membawa hidayah ini sebagaimana telah dipilihnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di masa yang silam. Atas dasar apa dia minder? Barakallahu fikum. Maka dia akan terus bersemangat. Dia akan terus merasa mulia dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan pilihan ini, dia bisa bertemu dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalur yang lurus tersebut. Dengan pilihan ini, dia bertemu dengan Abu Bakar yang terbaik umat ini. Bertemu dengan Umar, bertemu dengan Utsman, bertemu dengan Ali. Bukankah itu adalah teman-teman yang baik di dalam hidup? Mereka telah melalui jalan ini dan mereka telah sampai kepada kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dari belakang menyusul mereka dengan pilihan Allah Azza wa Jalla pula. Terus, atas dasar apa seorang sunni salafi kemudian menukar hidayah ini, barakallahu fikum, menukarnya dengan pujian, menukarnya dengan harta benda, menukarnya dengan kedudukan, menukarnya dengan posisi. Sungguh betapa rendah. Apalagi kalau dia tukar hidayah itu dengan dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Iya. Dia salah, dia keliru, dibimbing oleh hidayah. Dia tidak mau. Dia membela dirinya. Barakallahu fikum. Dia mengangkat dirinya. Ini artinya dia meninggikan dirinya daripada pilihan Allah berbentuk hidayah itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa rendah dia menilai anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa rendah dia menimbang pilihan Allah azza wa jalla buatnya, barakallahu fikum. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, disebutkan 10 sahabat Nabi dalam satu hadis, barakallahu fikum. Dengan apa? Mereka dibayar dengan surganya Allah azza wa jall. Dengan kekuatan mereka berpegang terhadap pilihan Allah azza wa jalla. Dia jaga, dia pelihara, dia lindungi. Bahkan dia berkorban untuk menjaga dan melindungi hidayah atau taufik atau pilihan Allah azza wa jalla tersebut. Hafidhani wa hafidhakum Allah. Abu Bakar, astagh, Bilal bin Rabah, didengar suara trompanya di dalam surga. Dia adalah dari budak piaraan. Namun di saat dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian membawa hidayah, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa dengan lulus dan lolos untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, tidak boleh ada seorang sunni salafi atau sunniyah salafiyah untuk minder, barakallahu fikum, di dalam hidup ini. Dia telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dipilihnya para sahabat Nabi untuk menemani beliau. Sekarang dipilih untuk menggiring dan untuk menemani sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kemuliaan? Bukankah ini adalah penghormatan dari Allah? Bukankah ini adalah sebuah ketinggian hidup? Bukankah ini adalah sebuah gambaran derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla? Tinggal kita, mampukah kita menggigitnya dengan gigi geraham kita? Mampukah kita menggigitnya dengan gigi geraham kita? Dua, siapkah kita untuk berjuang membela dan menjaganya? Keberikutnya, siapkah kita untuk berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki untuk kemudian melindungi pilihan Allah Azza wa Jalla ini? Kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah dipilih di dunia ini untuk menemani Nabinya alaihissalatu wassalam berjuang memperjuangkan agamanya, maka dengan pilihan itu Allah pilih mereka untuk menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita bergembira atas itu semua? Barakallahu fikum. Jawabannya, setiap seseorang yang Allah berikan taufik untuk mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam pantas untuk bergembira. Sekali lagi, terkadang kan muncul minder kepada orang tua yang melihat anaknya sekolah tempatnya demikian, minder, dia mencoba cari supaya agak kerenlah sedikit. Mulai ya, dia mencoba melirik, yang dilirik adalah orang yang sedang rebutan dunia melalui pendidikan itu. Hancur Anda, akan hancur. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena seseorang itu kuat di dalam memegang prinsip ini di saat dia benar-benar istiqamah di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mengganggu dia, merusak dia, membahayakan dia di atas jalan yang lurus ini banyaknya orang yang mencela, banyaknya orang yang memusuhinya, banyaknya orang yang barakallahu fikum tidak suka kepadanya. Tapi yang membahayakan dia apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, yang membahayakan dia dalam perjalanannya yang mulia, yang membahayakan dia dalam pilihan Allah Azza wa Jalla ini, di saat kemudian bahaya itu terlahir dari dirinya sendiri. Apa itu? Ada yang tahu? Apa yang terlahir dari dirinya yang akan membahayakan pilihan Allah Azza wa Jalla buat dirinya ini? Dalam khutbatul hajah apa? Wa na'udzu billah apa? Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini yang paling berbahaya. Bukan karena banyak orang yang tidak suka, bukan karena banyak orang yang memfitnah. La yadur, tidak akan memberikan mudarat dan bahaya sedikit pun yang akan membahayakan perjalanan seseorang di saat mendapatkan hidayah adalah apa yang muncul dari dirinya sendiri, yaitu syarr, kejelekan dan kerusakan. Kejelekan yang muncul dari diri dan juga kerusakan amal-amal yang dikerjakan. Syarr dari diri sendiri terlalu banyak. Barakallahu fikum. Kejahatan diri kita sendiri. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berbicara tentang ajaibul qulub. Setelah itu beliau susul dengan madakhilu syaitan, pintu-pintu masuknya setan pada diri hamba. Terlalu banyak peluangnya, pintu-pintu yang akan dilalui itu semuanya adalah pintu kejelekan-kejelekan yang ada pada hamba. Bagaimana contohnya? Bukankah hamba itu punya bibit untuk kemudian kibir, sombong? Jawabannya iya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-kibru yamna'uhu minal inqiyadi. Sifat sombong yang ada pada dirinya akan mencegah dia untuk mau patuh dan mau tunduk. Yang kedua, kata beliau adalah al-hasadu. Hasad. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang adalah min syurur, dari kejelekan-kejelekan diri kita. Kalau muncul sifat hasad itu, yamna'uhu, akan mencegah dia dari menerima nasihat dan memberikan nasihat. Karena sifat hasad, ditolak nasihat siapapun. Selama hasadnya itu masih ada pada dirinya, mau alim sekelas apapun, dia tidak akan pernah menerima nasihatnya. Barakallahu fikum. Maka hasad itu akan mencegah dia dari, barakallahu fik, menerima nasihat. Dan badal, badal itu memberikan nasihat. Kalau ada yang misalkan jatuh, wah sekalian dijerongkokkan. Tidak mau ditolong, tidak mau dibantu, kapok engkau. Ini yang akan muncul dari orang yang punya jiwa hasad. Barakallahu fik. Kibir termasuk min syururi anfusina, kejahatan diri kita sendiri. Termasuk di dalamnya adalah al-ujub. Sifat ujub meremehkan, barakallahu fikum, orang lain. Al-ghadabu termasuk marah. Al-ghadab yamna'uhu minal adil, akan mencegah dia untuk bersikap adil. Empat ini merupakan arkanul kufur, pilar-pilar kekafiran. Barakallahu fikum. Ini syurur, kejelekan yang ada pada diri kita sendiri. Contoh misalkan lebih, supaya kita tahu bahwa di saat seseorang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terbaik, ingat, akan banyak orang yang akan menggoyangkan dia. Banyak orang yang agar dia keluar dari pilihan itu. Kalau dia benar-benar selalu menjaga dirinya dan siap untuk berkorban dan berjuang, insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan pilihannya itu. Barakallahu fikum. Berikutnya, kalaupun sedunia ini memusuhi dia, mencela dia, mencelakakan dia, atau barakallahu fikum, memfitnah dia, tidak akan membahayakan langkah pilihan Allah pada dirinya itu. Sekali lagi, yang membahayakan dia adalah syurur, kejelekan yang terlahir dari dirinya dan kerusakan amal yang dia lakukan dan yang dia kerjakan. Mungkin kita melihat ada orang, guru kita, ustadz kita, alim kita mungkin, atau teman kita, darinya kita mendengar nasihat. Melalui dia, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Tiba-tiba terjadi perubahan pada dirinya. Kita tidak tahu, yang kita kenal adalah baik orangnya. Yang kita kenal, masya Allah, orangnya tawadu, mengajak kepada kebaikan. Tiba-tiba menjadi orang yang beringas, sombong. Kemarin kalau dia mendengar nasihat, kata-kata yang indah keluar, jazakallahu khair, barakallahu fik atas nasihatnya. Tiba-tiba menjadi seorang yang menolak nasihat, menentang, barakallahu fikum, nasihat. Apa? Apa barakallahu fikum yang menjadi penyebabnya? Jangan kemudian, oh dia itu salah temen lo. Ya benar, itu diantaranya. Tapi ingat, kalau kita mengatakan dia salah teman, maka di saat dia berteman dengan orang yang jelek, maka ingat, itu merupakan sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap diri seseorang. sehingga Allah pilihkan buatnya teman yang jelek. Berarti pada diri orang ini ada sesuatu sesungguhnya yang selama ini mungkin disembunyikan, yang kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jal ingin memisahkan antara orang yang benar-benar tulus dan ikhlas berjuang untuk agamanya dan orang yang emang ada sesuatu yang dia cari, dunia yang dia ingin peroleh, pujian dan sanjungan yang dia ingin dapatkan, pujian-pujian. Allah akan pisahkan barakallahu fikum antara kedua orang ini. Ini jujur untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini punya kepentingan, ya. Barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya antara guru yang mungkin kita melihatnya, ya Allah, tulusnya, ikhlasnya, baiknya, ternyuh hatinya kalau dia berbicara. Misalkan, barakallah, kok tiba-tiba? Maka semuanya itu adalah sebuah keputusan Allah ingin membantu orang-orang yang jujur dan ingin memisahkan orang yang jujur dengan orang yang berdusta. Allahu Azza wa Jalla ingin memisahkan antara orang yang tulus dan ikhlas dengan orang yang menginginkan banyak duniawi di dalam hidup. Bagaimana caranya? Allah turunkan ujian. Allah turunkan fitnah ke tengah mereka untuk memisah semuanya itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kama inul qulub tadhharu indal mihani. Apa yang tersembunyi, apa yang tersimpan di dalam dada akan Allah bongkar dengan Allah turunkan ujian dan cobaan. Ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Banyak orang yang tergeret, ya begitulah fitnah. Banyak orang yang terbawa, begitulah fitnah. Guru saya, iya, begitulah fitnah. Tidak pandang dia mau alim, mau jadi ulama, mau jadi siapapun, tidak akan pandang fitnah itu. Namun di sana, orang-orang yang Allah selamatkan untuk banyak-banyak berterima kasih. Barakallahu fikum. Sehingga di saat ujian diturunkan oleh Allah ingin membedakan dan memisahkan, disitulah taufik Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ada orang yang min adhkiyain nas, orang yang paling cerdas manusia. Kalau mau mengkaji, min adak kihim nazara, orang yang paling teliti, paling masya Allah. Tetapi Allah butakan dia dari sesuatu yang sedang diperselisihkan antara al-haq dan batil. Allah butakan dari al-haq, dia tidak bisa melihat. Benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kata beliau, di sana ada orang min abladin nas, orang yang paling tolol, paling bodohnya orang. Adha'afu nazaran, lemah untuk kemudian melihat, lemah untuk kemudian mengkaji, lemah segala-galanya. Tapi dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi perlu diingat, taufik itu, hidayah ketika terjadi ujian, itu merupakan buah dan nilai. Di saat dia berusaha sebelum turunnya ujian ini, untuk jujur, untuk terus belajar ikhlas, untuk terus sabar, untuk tawakal kepada Allah, sampai kemudian Allah turunkan sebuah taufik. Di saat ujian besar, dia bisa mengerti mana yang hak dan yang mana yang batil. Itu adalah buah hasil usaha dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, yang membahayakan perjalanan suci seseorang barakallahu fikum adalah kejelekan dari dirinya sendiri dan kerusakan amal dia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita belajar ilmu untuk membenahi diri kita. Kita belajar ilmu untuk meluruskan batiniah kita. Terus kita lakukan. Perlu dipatri, patri dia. Perlu dipukul, pukul dia. Agar keluar bibit-bibit penyakit yang membahayakan dalam perjalanan membawa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul sifat hasad, jangan dibiarkan. Ingin pamer, jangan dibiarkan los. Tetapi terus kita berjuang berbarang-barang barakallahu fikum. Di saat mungkin kita lemah, maka angkat tangan, akui kelemahan di hadapan Allah, akui dosa kita. InsyaAllah akan bisa mengembalikan kekuatan itu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbahagia dan bergembiralah orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ada pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bersamaan mereka telah terlatih untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mereka telah terdidik dalam pendidikan wahyu dan teladan-teladan mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat telah membuktikannya di dalam hidup, bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga di dunia mendapatkan kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Sudah demikian disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Namun dengarkan apa yang ditakutkan oleh beliau menimpa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kita tahu tadi, para sahabat Nabi telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala ujian, segala tantangan, segala problem mereka telah bisa keluar darinya dengan bimbingan dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabatnya yang sudah terdidik hidupnya, yang sudah lurus manhajnya, akidahnya, ketaatan-ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tetapi apa yang beliau khawatirkan? Walakin akhsha alaikum antub satolakumud dunia. Yang saya khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya buat kalian dunia. Allahu Akbar. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Tetapi yang aku takutkan dan khawatirkan, dibentangkannya buat kalian dunia. Apa kata beliau? Kalau dunia sudah dibentangkan barakallahu fikum, hah? Kalau sekarang dibukakan, tiba-tiba di Depok ini ada gunung emas. Siap antum, kita-kita ini mau jadi penonton yang setia? Hah? Bisa sabar enggak? Ya Allah, satu bawa sekarung emas ke rumahnya, satu lagi beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Antum mau jadi penonton terus? Bisa sabar enggak? Berat barakallahu fikum. Ya wis kalau enggak sekilo, ya sudahlah setengah kilo aja. Misalkan barakallahu fikum, kita tidak akan sabar apabila dunia itu dibukakan. Teman kita jual es, wah laris. Sekarang bagaimana? Sabar kita melihat dia laris, ya kita kepingin. Coba bikin barakallahu fikum. Artinya bahwa ini kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata beliau, dibukakannya buat kalian dunia. Setelah dibukakan dunia, fatanafasuha kama tanafasuha fatatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka orang-orang kafir berlomba-lomba. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya untuk menggambarkan betapa mengerikan dunia itu, barakallahu fikum. Kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang kafir berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Subhanallah. Pelajaran yang sangat berharga. Di saat kita bergelut dengan dunia, kita selalu memegang apa yang telah Allah berikan kepada kita dari hidayah. Berarti kita dididik miskin? Enggak, bukan. Di saat engkau bergelut dengan dunia, mencari dunia, jangan tinggalkan pilihan Allah Azza wa Jalla. Anda mau mengejar nikmat Allah loh. Allah mengatakan, la tansa nasibaka minad dunia. Allah kan mengatakan, jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Anda ingin mencari? Iya, benar. Tidak ada yang melarang. Bahkan Allah menyuruh untuk segera bertebaran, mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, jangan lupa Anda ini sudah dikasih nikmat yang paling mahal di dalam hidup. Sudah diberikan nikmat yang paling tinggi nilainya, yaitu hidayah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mau mengejar secuil duniawi harus mengorbankan sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai kita melakukan demikian, barakallahu fikum. Cuma ingin mengejar sekian persen, 0,000% dari dunia. Kita mengorbankan apa yang Allah telah berikan. Betapa rendah, barakallahu fikum, cita-cita kita di dalam hidup. Betapa rendah angan-angan kita di dalam hidup ini. Jikalau dunia kita jadikan sebagai pembarter nikmat hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, hati-hati. Hati-hati. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada orang yang telah teruji imannya. Beliau ucapkan ini di hadapan para sahabat yang telah teruji manhajnya, yang telah teruji akidahnya, yang telah teruji segala-galanya. Beliau khawatir kalau dunia itu akan dibukakan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada ujian dan fitnah menimpa mereka. Dan fitnah yang akan menimpa umatku adalah almal, yaitu harta benda. Dunia, barakallahu fikum, ini yang akan menimpa umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maaf, ya kita jujur saja. Ya. Betapa sering karena dunia kecil persaudaraan kita hancur, barakallahu fikum. Cuma karena dunia urusannya kecil, rahimani wa rahimakumullah, hancur persaudaraan kita. Padahal persaudaraan itu adalah nikmat dari nikmat bagian hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita belum siap sesungguhnya. Kita belum siap untuk menghadapi kemajuan dunia ini, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya majlis ta'lim. Disinilah letaknya durus. Dars-dars barakallahu fikum di masjid-masjid atau mungkin di tempat yang lain. Ikhwan kita datang dari berbagai penjuru, di sana ada majlis. Maka jangan jadikan majlis ilmu adalah usaha sampingan. Jangan. Jangan sekali-kali. Ini adalah nikmat yang paling besar di dalam hidup. Kita harus barakallahu fikum mengedepankannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan kita sebuah faedah. Beliau mengatakan, ad-dunya kamra'ati baghiyyin. Dunia itu, maaf-maaf, bagaikan wanita pelacur. Bagaikan wanita yang melacur, kata beliau, barakallahu fikum. La tathbutu ma'a zawjin. Dia tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, tidak pernah ya adem ayem bersama satu suami, satu lelaki. Kalau wanita itu, maaf-maaf, adalah apa? Wanita pelacur. Dunia itu, kata beliau, seperti ini. Maksudnya bagaimana? Terus cari korban. Sekarang ini korban, oh besok. Tunggu waktunya. Kalau kita tidak benar-benar menjaga, barakallahu fikum. Betapa banyak, maaf-maaf, dari guru-guru kita. Yang darinya kita mendengar kebenaran. Yang darinya kita mendengar bahaya dunia. Yang darinya kita mendengar bahaya teman-teman yang buruk. Darinya kita mendengar ahlul bid'ah wal ahwa. Darinya kita mendengar teman-teman yang baik. Ternyata, lambat laun. Karena urusan kecil dunia, mereka terus melanggar secara total apa yang dulu pernah dia ajarkan kepada kita. Dulu dia jadikan sebagai ilmu, sekarang dia ingkari. Dulu dia ingkari, sekarang dia jadikan sebagai ilmu. Itulah kesesatan, barakallahu fikum. Ini gambarannya, kalau hidayah itu sudah dicabut oleh Allah. Terbalik 180 derajat. Tapi bedakan. Kalau hartanya diambil, dompetnya hilang. Insya Allah, dia tidak akan berpikir, wis bagaimana mencuri dompetnya orang lain. Tidak akan. Kenapa? Karena hidayah masih bersama dia. Di saat kemudian dia melihat, maaf-maaf, orang yang melakukan kejelekan, ya, melakukan kejelekan, ia maksiat ke dia, dia tidak pernah akan mencela habis-habisan orang yang melaksanakan kejelekan itu. Kenapa? Karena hidayah masih bersama dia. Tapi coba, kalau hidayah itu sudah dicabut, orang-orang baik akan habis dicela, dicerca, direndahkan, dan orang-orang jelek akan didekatkan, disanjung, dipuji, ditemani. Itu kalau hidayah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang diambil anaknya sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan berpikir mau nyuri anaknya orang, atau maaf-maaf mencari ganti lewat wanita di jalanan misalkan. Dia tidak akan berpikir untuk melakukan itu. Kenapa? Karena nikmat hidayah masih bersama dia. Tapi kalau nikmat hidayah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, antum akan melihat perbuatan yang aneh bin ajaib. akan muncul dari dirinya rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau nikmat hidayah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dulu diingkari, sekarang diilmui. Apa yang dulu diilmui, sekarang ini diingkari. Dulu dia cegah kita, jangan dekat dengan itu. Sekarang dia dekat berteman dengannya. Sementara orang baik ditendang, dicela, dicerca, dihabisi, dihinakan. Berubah 180 derajat. Di saat hidayah, nikmat hidayah, diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh amat sangat mengerikan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, apa yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus jadikan yang paling tinggi, yang paling teratas, yang paling mahal di dalam hidup, hidayah dan pilihan Allah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya kejujuran padanya, punya ketulusan dan keikhlasan, sebesar apapun ujian dan cobaan, mungkin kurang harta bendanya, kurang pendapatannya, Allah akan berikan padanya qanaah. Cukup dengan apa yang diberikan. Kalau kemarin 100, misalkan 100 ribu, dia sendiri enggak merasa cukup. Apalagi istrinya yang beli ini, beli itu, enggak pernah merasa cukup. Tapi di saat dia Allahu Azza wa Jalla berikan kepadanya hidayah, dia faham. Dia merasa cukup. Alhamdulillah. Istrinya juga merasa cukup, menerima. Bukankah ini adalah pertolongan di atas taufik dan hidayah itu, barakallahu fikum? Jawabannya iya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dulu tidak pernah tenang hidupnya, gelisah. Maunya jalan sana, jalan sini, maunya santai. Tapi setelah hidayah dia dapatkan, dia tahu bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah. Dapat ujian yang sangat-sangat berat, dia pikul itu semua dengan penuh kesabaran. Bukankah itu adalah buah dari hidayah? Bagian dari hidayah Allahu Azza wa Jal? Jawabannya iya. Tapi kalau hidayah itu sudah dicabut oleh Allahu Azza wa Jalla, tidak akan menutup kemungkinan akan lebih jelek perangainya dibanding sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah yang menimpa umatku adalah al-mal. Berarti bersiap-siaplah kita. Ya Ustaz, kita kan hidup dengan dunia, kita iya benar. Kita butuh kepada dunia. Makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, semuanya kita butuh terhadap dunia, barakallahu fikum. Sampai Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam yaqul, "Wattaqullah wa ajmilu fi talabi." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah diri kalian dalam mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam hadis ini mengikat akan kebutuhan hidup untuk akhirat dan kebutuhan hidup di dunia. Allah Azza wa Jalla mengikatnya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, dunia ini butuh ketakwaan pada diri kita. Dunia ini yang kita cari butuh kesabaran pada diri kita. Dunia ini butuh kita bersyukur padanya. Dunia ini butuh tawakal yang tinggi dari kita. Dunia ini butuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya adalah rentetan hidayah dan taufik dari Allah. Butuh kejujuran, iya. Nah sekarang, di saat kita bergelut dengan dunia, hidayah itu jangan ditinggalkan. Kesabaran adalah hidayah. Keikhlasan adalah hidayah. Kejujuran adalah hidayah. Ketakwaan adalah hidayah. Tawakal adalah hidayah. Semuanya adalah butuh hidayah. Barakallahu fikum. Kalau kita meninggalkan hidayah Allah Azza wa Jalla di saat bergelut dengan dunia, habis kita. Kita akan rendah dan hina. Barakallahu fikum. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dunia ini, kata beliau, bagaikan wanita melacur. Dia tidak pernah akan senang, tenteram dengan lelaki atau satu lelaki. Tetapi dia akan terus mengincar laki-laki untuk orang-orang itu berbuat baik pada dirinya. Melampiaskan barakallahu fikum syahwatnya. Dan wanita yang seperti ini tidak suka dan tidak ridha adanya sifat cemburu. La fala tarda bidiyasa. Dia tidak pernah ridha adanya kecemburuan. Berarti kan mengerikan sekali. Maksudnya dunia ini akan mencari tumbal-tumbal. Jangan sampai kita menjadi tumbalnya dunia. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib berpesan, kunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian putra-putri akhirat. Dan jangan kalian menjadi putra-putri dunia. Ucapan yang sangat-sangat tinggi. Sampai kemudian disebutkan, bolehlah dunia engkau genggam, bisa mendapatkan Allah bukakan rezeki. Rezeki yang sangat banyak. Ya Allah, dia jual es misalkan. Semua. Ya, orang melirik esnya. Dagang cilok, wah larisnya nemen. Dagang apa lagi? Dagang sendal, dagang apa lagi? Hah? Apa? Sule, apa lagi? Pokoknya sudah, masya Allah, melirik, mampu menghasilkan 100 atau sehari misalkan bersih 500 ribu. Bosnya sampai mendapatkan jutaan sekian jutaan misalkan, bolehlah dunia engkau genggam, kata para ulama. Tapi jangan hati ini tergantung padanya. Berat kan? Berat memang. Kita bisa menggenggam tangan kita, menghitung labanya ini setiap hari. Tapi jangan digantungkan hati ini kepada dunia. Tetapi digantungkan kepada siapa? Hah? Ini makna sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang selalu menjaga diri dari mengemis-ngemis kepada manusia, ay meminta belas kasihan dari manusia, punya mail kecenderungan kepada manusia, Al-Imam As-Sidi mengatakan, punya ketergantungan hati pada manusia, akan menjadi rendah-rendah hidupnya. Kalau dia benar-benar menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, yu'iffahullah, Allah akan menjaga dia. Imbalan, bolehlah dunia kita genggam. Kita bisa menghasilkan sehari, masya Allah. Tetapi wasiat para ulama kita, jangan dunia ini, hati kita, kita gantungkan kepada dunia. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang sering mengatakan, mali, mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, hartamu itu adalah apa yang kau keluarkan untuk sedekah lalu habis. Engkau makan lalu habis. Engkau pakai, engkau berpakaian dengannya, maksudnya membeli pakaian, lalu engkau usangkan pakaian itu di badanmu, itulah hartamu. Adapun yang masih disimpan, mas tabungan, ya belum menjadi hartamu sesungguhnya, walaupun ada dalam genggaman engkau. Belum tentu besok hilang, kena tipu, ya. Lewat media sosial, Anda dapat hadiah 100 juta. Wah, tertarik. Ya, hubungi ini. Dihubungi, ya sudah siap-siap dimainkan. Ya, Anda mau dapat, harus ngirim dulu. Duit, nomor rekening, semuanya dikirim. Tidak menyangka. Karena inilah, barakallahu fikum, sebuah sifat qanaah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, mungkin di sana ada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla serba kekurangan, dia sudah buka ini ndak jalan. Ada enggak dari ikhwanuna? Coba lagi ini enggak jalan. Istrinya mulai sudah, ya. Mas, kalau membuka itu coba ditekuni. Tersinggung masnya. Kamu enggak tahu ya, bagaimana capeknya saya. Mulai sudah. Mau perang Irak dan Iran cuma karena ucapan istrinya, mas, kalau mau jualan coba ditekuni. Ya. Enggak tekun dia. Ya, kepingin lagi coba cari. Begitu juga. Coba cari. Begitu juga. Kalau dia tidak benar-benar mengingat hidayah, lalu Allah berikan kepadanya pengetahuan bahwa dunia ini memang sudah ada jaminannya dari Allah. Tapi setiap orang itu sudah ditulis jatahnya oleh Allah Azza wa Jal. Mau banting tulang peras keringat, ya segitu jatahnya. Sekarang bagaimana engkau menerima itu semua dengan tidak berpangku tangan, sabarkan diri, berusaha dan berupaya sambil banyak-banyak tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau hidayah kita tinggalkan, menyuruh kita bersabar emosional, ya. Setelah itu wah, marah kepada istrinya, ngamuk, kamu ini banyak omong, ya. Wah, dicela, dihabisi sudah. Padahal istrinya cuma mengingatkan demikian, yang sabar loh mas, mau usaha, ya. Insya Allah saya dan anak-anak sabar. Coba ditekuni, tersinggung tadi itu. Wah, sudah. Ya, enggak mau dengar kata-kata kalimat. Padahal kalimat itu sesungguhnya sebuah taufik dari Allah yang Allah berikan melalui istrinya. Tapi, karena dia enggak punya jiwa sabar. Barakallahu fikum. Ya, imannya lemah. Hasadnya muncul. Sehingga menguasai itu semua. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dunia kita disuruh untuk mencarinya. Tidak boleh berpangku tangan. Apalagi mengemis. Ya, meminta-minta. Apakah dengan maqal. Dengan ucapan kita meminta. Atau bilhal. Dengan kita mencari imbalan dan belas kasihan. Penampilannya loyo. Lesu ya Allah. Pakaiannya. Padahal ada sih pakaiannya. Tapi karena memang dia ingin mencari belas kasihan, dia menampilkan dirinya seperti itu. Barakallahu fikum. Ini yang akan menyempitkan rezeki. Ini yang akan menjadi penyebab tidak diberikan banyak hal di dalam hidup. Kesabaran. Barakallahu fikum. Iffah. menjaga diri qanaah, tidak diberikan. Maka kita harus berbesar hati mewujudkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi ujian sudah di depan mata. Terlalu banyak orang-orang yang telah hancur meninggalkan manhaj ini, meninggalkan apa yang dulu dia telah ajarkan, dia tinggalkan apa yang dulu telah dia peringatkan, cuma ingin barakallahu fikum mengejar secuil duniawi, bergabung bersama orang yang dia telah tahdirnya, mencela dan menjatuhkan orang yang baik mengingatkan dia selalu. Sudah di depan mata, barakallahu fikum, dibukakan buat mereka dunia, tapi coba periksa. Mereka berlomba-lomba ingin mencari dunia, tidak ada yang bisa dinikmati kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah. Kalau sekiranya dunia yang sudah ada jaminannya dan tidak keluar dari catatan dan ketentuan jatah-jatah masing kita, kita jadikan untuk kemudian melelang nikmat hidayah, betapa rendahnya kita, barakallahu fikum. Sementara hidayah itu untuk mendapatkannya tidak ada jaminan pasti kita dapatkan, dan pasti pula kita akan istiqamah, tidak ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mau tukar dengan sesuatu yang telah dijamin pasti diberikan dengan ketentuan yang sudah ada, kita mau tukar, betapa rendah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, jangan minder, jangan kecil hati disebabkan karena mungkin orang melihat kita seperti ini. Tapi kalau berbicara tentang hati kecil, mereka akan iri hati, barakallahu fikum. Loh, kok bisa itu? Ya, antum hidup seperti ini menemukan ketenangan dan ketenteraman yang mereka tidak miliki, yang mereka tidak pernah dapatkan. Yang ada adalah merasa kurang, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Tetapi kita diberikan sifat qanaah oleh Allah, menerima apa adanya dengan terus kita berbuat, berusaha. Subhanallah, kita bisa setiap saat tutup jualan. Kenapa? Azan memanggil. Ada yang sanggup dari mereka-mereka? Ada enggak? Saya kira enggak ada. Barakallahu fikum. Kecuali percaya yakin dia taat tidak akan merubah ketentuan rezekinya. Dia taat tidak akan berdampak pengurangan terhadap rezekinya. Apalagi sebaliknya, dengan dia enggak sholat akan menambah rezekinya pada hari itu. Tidak ada itu semua. Semuanya berjalan dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ketahui, inilah dia hidayah dari Allah. Kalau kita lelang karena dunia, hancur dunia kita dan hancur pula akhirat kita. Coba periksa, barakallahu fikum, cara berpakaiannya sudah mulai berubah. Kemarin, masya Allah, sekarang sudah pakai bontolun, pakai baju koko, tidak pakai kualan suah. Kalaupun pakai kualan suah, pakai peci hitam. Ha. Coba. Dari dunia, sudah sedemikian rupa, dia merendahkan dirinya. Di saat Allah Azza wa Jalla muliakan dengan pakaian itu, dia mencoba untuk membudayakan budaya kita. Oh maaf, budaya kita itu pakai celana pendek dan sarung dulu. Pakai sarung itu budaya kita. Barakallahu fikum. Itu kan datangnya ya Belanda menjajah. Itu kan yang ngajari kita pakai bantolun, ya. Ya itu mau dikembangkan. Masya Allah, dunianya hancur, akhiratnya juga demikian. Tapi kalau orang mencari akhirat, Allah jamin dunianya akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah orang yang taat lalu kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, rahimani wa rahimakumullah, bahwa pegang erat-erat, jaga lindungi dan pertahankan pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mendapatkan pilihan di masa sekarang ini berarti sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Kalau mereka, para sahabat Nabi berjuang melindunginya, kita juga dituntut lebih untuk berjuang melindunginya. Para sahabat Nabi dulu dituntut berkorban untuk menjaganya, kita juga dituntut untuk berkorban menjaganya. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa dunia, dibukakan dunia yang dikhawatirkan, ini juga yang mengkhawatirkan kita. Oleh karena itu, dua kekuatan para sahabat Nabi jangan sampai kita lepaskan. Apa dua kekuatan itu? Adalah quwwatun ilmiyatun wa quwwatun amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Amal bukan cuma lahiriah, kita memperbagus amalan lahiriah kita, tetapi amal quwwatul amal adalah amalan-amalan batiniah kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau saya membacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bagaimana? Antum setuju? Kalau saya bacakan ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, antum setuju kan? Karena ini adalah ayat Allah Azza wa Jalla memaafkan seseorang yang tidak mampu. Sekarang saya mengutarakan kepada antum, ya, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mungkin pertanyaan ikhwanuna tidak bisa saya jawab. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, ya, bisa menjadi penyemangat bagi kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kalau suatu saat, ya, dalam kondisi, ya, roha, saya bisa menjawab apa yang barakallahu fikum diajukan oleh ikhwanuna. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas kekurangan di majlis ini saya tidak menjawab. Ya, ada ikhwanuna yang bertanya, barakallahu fik, dan astagfirullah atas kesalahan dan kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan dari diri dan syaitan datangnya, dan kebenaran itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap siapapun yang ikut andil, dan kepada segenap ikhwani dan akhwati yang sudah datang meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jal. Kita mewujudkan tanasuh wa tadhakur, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Semoga ini adalah berberkah dari sisi Allah Azza wa Jal, diberikan semata-mata karenanya, untuknya, ikhlasan lillah Azza wa Jal, dan menjadi catatan amal soleh di sisinya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.